Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين، pada pertemuan kita sebelumnya, di pelajaran kita Kitabut Tauhid, masih pada bab Maja'a fil istisqa bil anwa, nas-nas yang berkaitan dengan al-istisqa, meminta hujan atau menganggap hujan itu berasal dari al-anwa, bintang-bintang atau posisi bintang-bintang. Sebelumnya kita sudah bacakan hadis Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah, empat perkara pada umatku dari perkara-perkara jahiliyah. Yang pertama adalah al-fakhr bil ahsab, berbangga terhadap al-ahsab. Yaitu keturunan, status sosial, ya. Wata'an fil ansab, mencela nasab. Yang ketiga, al-istisqa bin nujum, meminta hujan kepada bintang. Ini yang sesuai pembahasan kita, yang sebagai syahidnya. Waniyahah alal mayit, meratapi mayit, ya, meratapi dengan histeris. Kemudian juga kita sudah sempat membaca hadis yang berikutnya dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, shallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatas subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau salat salat subuh bil Hudaybiyah, di Hudaybiyah, ala isri sama in kanat minal lail, ya, di atas isri samain, yaitu bekas hujan, ya, artinya minal lail, pada malam hari, malam sebelumnya hujan, ya, itu masih ada bekas-bekas hujannya, air becek dan lain sebagainya. Beliau sholat, ya, dalam keadaan demikian. Falaman sarafa, ketika selesai, akbala ala nas, beliau menghadap ke manusia, itu kepada para sahabat, pada para jamaah. Qala hal tadruna madza qala rabbukum, tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, ya, maka para sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun, wa kafirun bi, qala, kata Rasulullah SAW, qala, qala yang kedua adalah qala Allah Ta'ala, hadis qudsi. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun, ya, asbaha, ya, asbaha di sini maknanya dakhala fis sabah, ya, kalau dari sisi ilmu nahwu, asbaha di sini fiilnya tam, bukan fiil naqis, sehingga yang ada di situ hanya fa'il. Asbaha min ibadi mu'minun bi, ya, ketika pagi hari, ada yang masuk pada pagi hari, hamba-hambaku yang dia beriman kepadaku, tetap beriman. Wa kafirun bi, fa amma man qala, adapun yang mengucapkan mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, fadhalika mu'minun bi kafirun bil kawakib. Adapun yang mengucapkan mutirna, ya, mutirna ay, ya, nazalal mataru ilaina, atau alaina, hujan itu turun kepada kita dengan sebab fadlillah wa rahmatihi, keutamaan dan karunia serta rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ya, maka yang demikian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mu'minun bi wa kafirun bil kawakib, dia beriman kepadaku dan dia kafir terhadap kawakib, dia kafir terhadap bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna binau'i kada wa kada, adapun yang mengatakan mutirna, ya, hujan itu turun kepada kita dengan sebab bintang ini dan itu, fadhalika kafirun bi wa mu'minun bil kawa, bil kawkab. Di sini bil kawkab, bukan bil kawakib. Ya, kawkab bentuk mufradnya. Ya, lafadznya Al-Kawkab dalam nuskah yang lain. Adapun yang dia mengatakan mutirna, hujan itu turun disebabkan bintang ini atau bintang itu, maka dia kafir terhadapku dan dia beriman, imannya justru, percayanya justru kepada Al-Kawkab, bintang-bintang. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Makna al-ijmali lil hadis tayib, kita baca dulu sampai selesai baru kita jelaskan. Walahuma min hadis Ibn Abbas maknahu, ya, walahuma yaitu lil Bukhari dan Muslim. Dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma maknahu, semakna dengannya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hadis Ibnu Abbas itu terdapat di dalam Sahih Muslim, ya, bukan di Sahihain. Semakna dengannya, ya, kalau dikatakan semakna itu maknanya yang sama, redaksinya, lafadznya bisa berbeda. Qala ba'duhum wa fihi, itu pada hadis Ibnu Abbas, qala ba'duhum, sebagian dari mereka mengatakan laqad sadaqa nau kadza wa kadza, ya, laqad sadaqa nau kadza wa kadza, sungguh telah benar bintang ini dan bintang itu, ya, yaitu membenarkan bahwasannya bintang tertentu menjadi sebab dari turunnya hujan. Dan membenarkan, seolah-olah membenarkan, itu adalah akidah yang benar. Fa'anzalallahu hadihil ayah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Kalau di Qaul Mufid disebutkan lengkap. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'adzim. Innahu laqur'anun karim. Fi kitabim maknun. La yamassuhu illal mutahharun. Tanzilum min rabbil alamin. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat ini. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Ya. La di sini bukan la nafiah, la-nya la taqid. Sungguh aku bersumpah. Bimawaqi'in nujum. Ya, apa itu mawaqi'in nujum? tempat beredarnya bintang, yaitu Al-Anwa. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim. Dan sungguhnya yang demikian itu adalah sumpah, seandainya kalian mengetahui, adalah sumpah yang agung. Innahu laqur'anun karim. Sungguhnya dia adalah Quran yang karim, yang mulia. Fi kitabim maknun, yang terdapat dalam kitab yang terpelihara. La yamassuhu ilal mutahharun, yang tidak disentuh kecuali oleh orang-orang yang mutahharun, yang bersuci atau yang disucikan. Ya, ini juga dipakai sebagai dalil bahwasanya tidaklah, ya, tidaklah seorang yang dalam keadaan hadas itu boleh menyentuh Al-Quran, boleh menyentuh mushaf. Tanzilu min Rabbil Alamin, ya, yang diturunkan dari Rabbil Alamin. Afa bihadzal haditsi antum mudhinun, apakah kamu menganggap remeh berita ini, yaitu Al-Quran, ya? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian menjadikan rizki kalian annakum tukadzibun, bahwasanya kalian berdusta, ya. Ini kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, pertemuan yang berkaitan dengan awal bab, ya, yaitu diantara maknanya kalian menjadikan syukur kalian terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan, diantaranya adalah diturunkannya hujan untuk kalian, kalian berdusta justru dengan menisbahkan turunnya hujan tersebut kepada bintang-bintang. Ya, menisbahkan turunnya hujan kepada bintang-bintang atau kepada posisi bintang-bintang, dan tidak menisbahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, al-ma'na al-ijmali lil-hadith, makna global dari hadith ini, baik hadith Zaid bin Khalid ataupun hadith Ibn Abbas, yadhkuru lana hadha sahabiyul jalil makana min irsyadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi bimunasabati nuzulil matar wama yanbaghi lahum an yaquluh inda dhalik. Sahabat yang mulia ini yaitu Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan kepada kita apa yang menjadi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, ya, bimunasabati nuzulil matar, ketika pas waktunya, ketika turun hujan, yaitu setelah turun hujan, ya. Ini waktu yang tepat untuk mengingatkan. Kenapa? Karena akidah ini akidah yang sudah lama bercokol di masa jahiliyah. Ya. Keyakinan bahwasanya hujan itu disebabkan oleh apa? Oleh bintang-bintang. Menisbahkan sebab hujan kepada bintang-bintang. Ya, kita sudah bicara hukumnya, ya. Kalau sekedar dia menisbahkan sebab aja, hukumnya apa? Syirik asghar. Tapi kalau dia sampai mengatakan bintang fulan yang menurunkan hujan, atau dia mengatakan ya nau akada, ya najm makada, ya wahai bintang ini, wahai bintang itu, iskini, turunkan kepada kami hujan, maka ini syirik akbar kalau mereka sampai mengucapkan. Tapi kalau menisbahkan, ya menisbahkan sebab, ya oh ini ada bintang ini nih, wah ini berarti tanda turun hujan, padahal nggak ada kaitannya, ya beda dengan mendung. Mendung itu sebab hujan, ya jelas, ya sebab akibatnya jelas. Tapi kalau bintang, ya Indonesia ada nggak percayaan demikian yang berkaitan dengan hujan? Oh kalau muncul bintang ini hujan akan turun. Biasanya apa Indonesia? Apa Pak Yahya? Kebiasaan orang Indonesia kalau berkaitan dengan hujan, bintang, ada bintang apa? Bintang ini, bintang komet atau meteor, apa keyakinannya? Oh gitu. Oh. Belum pernah dengar. Kalau yang selain itu, ya, dengan kepercayaan-kepercayaan bulan, kenapa? Ya, itu musim, ya, kemarin sudah kita bahas. Ya, kalau kaitannya dengan musim, itu enggak masalah pada bab sebelumnya. Ya. Walaupun tetap kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu hal yang maklum. Ya, tanggal sekian sampai sekian atau bulan ini sudah musim hujan. Ya. Sekarang hujan tuh bulan Oktober. Ya bukan karena itu juga, tapi memang itu sebabnya nyata gitu loh. Nah, sekarang kalau bintang tertentu atau posisi bintang kaitannya dengan hujan apa? Ya. Intinya adalah apa? Adalah dia nyambung enggak sebab dengan akibat. Kalau nyambung, kalau ya nyambung dalam artian ya bisa dipertanggungjawabkan bahwasanya itu adalah sebabnya, nah itu nggak masalah. Yang menjadi masalah itu ketika tidak nyambung, ya ketika itu tidak nyambung antara sebab dan akibat. Kita berbicara dengan sebab kauni. Ya, kita berbicara kaitannya dengan sebab kauni. Ya, sebab kauni tadi, sebab hubungannya, sebab dan akibat itu ada hubungannya. Ya, cuaca mendung, oh berarti tanda turun hujan. Ya, ada sebab akibatnya jelas. Tetapi hujan, oh itu karena oh apa namanya, saya pakai jimat supaya hujannya turun. Nah misalnya, ya apa yang dilakukan pawang hujan misalnya, nah ini parah lagi ini. Ya hujannya dipindahin sama dia kata, ya kan, masyarakat kita masih banyak kan yang pakai pawang hujan untuk acara-acara tertentu. Hah? Banyak kawinan, ya itu banyak sekali itu dipanggil, ya Dan alhamdulillah kalau di tempat anak pribadi, di rumah anak, beberapa kali pawangnya gagal. Ya, Bu. Karena kita banyak yang enggak percaya. Ya. Ya, kok hujan ditahan? Aneh. Hujan kok ditahan? Hujan kok berani-beraninya dia mengklaim dia bisa menahan hujan, memindahkan hujan, nasallahu alaihi. Ya. Ya. Oh, kita ikhtiar aja memindahkan hujannya tetap Allah, ya sama saja. Ya, apa urusannya? Emangnya awannya ditarik pakai pesawat? Kan enggak. Ya. Pakai jampi-jampi yang enggak jelas. Sallallahu alaihi. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika pas kejadiannya setelah hujan. Dan apa yang sepatutnya bagi ya mereka, yaitu para sahabat, untuk diucapkan ketika turun hujan. Fayarwi sallallahu alaihi wasallam an rabbihi annahu hinama imtahana an-nas bi'inamihi alaihim bi'inzalil ghaith alladhi fihi hayatuhum in qasamu ila qismain. Rasulullah SAW meriwayatkan dari Rabbnya, hadis Qudsi, bahwasanya Allah ketika menguji hambanya, menguji manusia dengan memberikan kenikmatan, ya, kenikmatannya kepada mereka dengan menurunkan al-ghais, al-ghais hujan, yang di situ terdapat kehidupan mereka, maka manusia terbagi menjadi dua. Qismun i'tarafa bi fadlillahi. Ya, kelompok pertama yang mereka mengakui akan fadlillah, ya, karunia Allah Subhanahu wa taala, wa nasaba ni'mata ilahi ala wajhi syukur. Ya, dan menisbahkan kenikmatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur mereka. Mereka mengucapkan apa? Mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Ya. Ini juga yang sepatutnya diucapkan ketika turun hujan. Selain doa Allahumma sayyiban nafi'a. Ya. Mana hadisnya ini? Dan disebutkan oleh sebagaimana yang Syekh Abdul Razzaq Abdul Muhsin Al-Bab mengucapkan ini di antara sunnah ketika ya turun hujan adalah mengucapkan zikir ini, mutirna bi fadlillah. Ya, sebagai iktiraf kita, pengakuan kita bahwasanya ini dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qismun ankara fadlallah. Dan kelompok yang lainnya mengingkari karunia dari Allah Subhanahu wa taala, wa nasaba an-ni'mata ila tulu'in najm aw ghurubihi wa sumya. Baik. Wa nasaba an-ni'mata ila tulu'in najm. Kelompok yang kedua yang kufur terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala dan menisbahkan nikmat yaitu turunnya hujan ini kepada tulu'in najm aw ghurubihi, ya, terbitnya bintang tertentu atau tenggelamnya bintang tertentu. Wa sumiya amalul awwal imanan wa amalul tsani kufra. Wasumia, dan dinamakan, ya, amal yang pertama yaitu menisbahkan hujan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya, Allah yang menurunkan hujan sebagai bentuk kenikmatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keimanan. Ya. Dan dinamakan ya perkara yang kedua, yaitu menisbahkan hujan ini kepada bintang tertentu. Ya, apakah kemunculannya, terbitnya atau hilangnya, tenggelamnya bintang tersebut dengan kekufuran. Ya. Berarti konsekuensinya berat sekali. Konsekuensinya berat sekali. Qala wa fi riwayat Ibnu Abbas anna hadhihi al-ayat wa hiya qawluhu ta'ala fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa ma ba'daha nazalat fi inkari nisbati nuzulil matar ila an-nujum. Ya. Pada riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya ayat-ayat ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum." Ya, dan yang setelahnya. Ya, sampai wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ini turun ya sebagai bentuk pengingkaran, ya, penisbahan turunnya hujan itu kepada bintang-bintang. Ya, turunnya hujan itu dinisbahkan pada bintang, dibantah dengan ayat ini, dan bahwasanya itu adalah kedustaan. Ya. Bukan kebenaran. Sehingga dikatakan oleh sebagian orang, laqad shadaqana ukada wa kada. Enggak, itu tidak benar, itu dusta. Ya. Menisbahkan sesuatu kepada ya yang bukan pelakunya. Qala munasabatul hadis lil bab. Apa hubungan hadis ini dengan bab kita? Anna fihi tahrima nisbatil matari ilan najmi. Wa tasmiyatuhu, kita bisa wa tasmiyatahu kufran wa kadhiba. Di dalam hadis ini terdapat pengharaman penisbahan hujan itu kepada bintang tertentu. Ya. Kalau misalnya ya, kenapa kita tanyakan tadi bagaimana di Indonesia? Ada enggak keyakinan seperti ini atau yang seperti ini? Ya. Karena bisa jadi keyakinan seperti ini mungkin dulu ada di masyarakat jahiliyah. Tetapi keyakinan di tempat orang lain berbeda-beda mungkin. Nah, yang menjadi sorotan bukan sekedar oh ini menisbahkan hujan kepada bintang, cuman itu saja, tidak. Tetapi ini berlaku secara umum, menisbahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah. Ya. Menisbahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah. Ya. Karena hujan itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang itu meletakkan rasa syukurnya bukan kepada Allah tetapi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, siapapun itu, hati-hati. Ya, hati-hati. Ya. Terkadang tanpa sadar diucapkan. Terkadang bukan karena dia meyakininya. Tetapi karena apa? Karena sudah terdesak keadaan, enggak sadar lagi ngomong apa. Ya. Terdesak misalnya. Ya. Terdesak keuangannya, ngomong sama temannya, aduh cuman kamu aja yang bisa nolong. Nah ini kan gak boleh. Iya, cuma kamu aja yang bisa nolong, kamu aja yang bisa nolong satu-satunya, apalagi pakai satu-satunya. Ya. Oh terima kasih Pak Dokter telah mengobati anak saya, menyembuhkan anak saya. Menyembuhkan, mengobati iya boleh, proses sekali menyembuhkan. Dia mungkin enggak bermaksud. Tetapi ini bahaya lafaz ini. Di sini disebut syirik lafzi. Ya, dan jatuhnya memang syirik asghar karena dia tidak berkeyakinan, tetapi menisbahkan kenikmatan kepada selain Allah. Kenapa dibahas secara khusus yang berkaitan dengan keyakinan menurunkan bahwasanya atau penisbahan turunnya hujan kepada bintang, karena ini keyakinan yang ada di zaman jahiliyah, ya, di masyarakat ketika Rasulullah SAW diutus kepada mereka. Rasulullah SAW menjelaskan dalam beberapa hadis, kalau kita lihat di sini, disebutkan di antara empat perkara yang termasuk perkara jahiliyah, bahkan disampaikan secara langsung oleh Rasulullah SAW. Ya, Allah berfirman, ya, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi. Ya, ada di antara hamba-Ku yang ketika waktu pagi ada yang mereka beriman, ada yang mereka kufur. Secara khusus dibahas. Turun ayat secara khusus. Tetapi ingat, ya, bukan hanya khusus ini, ini tanbih mengingatkan kita pada hal lainnya. Secara umumnya sama. Ya, nikmat Allah nisbahkan kepada Allah. Nanti akan ada pembahasannya di dalam kitab Tauhid secara umum. Tidak boleh menisbahkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun misalnya kita ada andil dalam artian kita berusaha bekerja keras, ya, tetapi dalam bentuk syukur kita. Seorang sukses misalnya, ya, dari sisi duniawinya anggap, ya, kemudian berkata, oh ini berkat kerja keras saya, oh ini berkat kepandaian saya, lah lain bagi, tidak sepantasnya dia mengucapkan itu. Katakan hadza min fadlillah, ini semata-mata karena keutamaan dan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka haram menisbahkan hujan itu kepada bintang, ya, dan dinamakan penisbahan hujan kepada bintang ini sebagai kekufuran pertama, dan yang kedua sebagai kedustaan. Ya, kekufuran sebagaimana hadis Khalid bin Zaid atau Zaid bin Khalid al-Juhani, ya. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Ya, ada pun yang mengucapkan bahwasanya hujan itu disebabkan bintang ini dan itu, maka dia telah kufur terhadapku, dinamakan kufur, kekafiran, dia telah kafir terhadap kekufuran. Ya, dan dinamakan kedustaan. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Menisbahkan, ya, hujan kepada bintang, dan secara umum menisbahkan kenikmatan Allah kepada selain Allah, ini adalah, ya, bentuk kedustaan juga. Wallahu ta'ala alam. Kita selesai dari bab ini tinggal pada pertemuan berikutnya kita akan menyebutkan al-masail. Ada 9 masalah yang disebutkan, mudah-mudahan, atau 10. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan dalam satu majelis. Naktafilahu subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.